Mau tahu sifat-sifat penghuni surga? Yaitu orang-orang yang sudah berada di dalam surga. Disebutkan di salah satu hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ya'kulu ahlul jannati fiha," penghuni surga itu makan di dalamnya. "Wa yashrabun," dan mereka juga minum di dalamnya. "Wala yataghawatun," namun keistimewaannya mereka tidak buang air besar. "Wala yamtakhitun," dan mereka tidak flu, tidak mengeluarkan ingus seperti yang kita keluarkan. "Wala yabulun," meskipun minum mereka juga tidak kencing ketika itu. "Walakin ta'amuhum jazalika jusha'un karashil misk," dan makanan mereka dapat menyebabkan sendawa. Berarti sendawa ketika kita makan, kalau terasa kenyang, ketika itu kita bersendawa. Nah, ketika mereka makan, mereka dapat bersendawa. Artinya suatu yang nikmat. Karena setiap orang yang makan kemudian bersendawa ketika itu, berarti suatu yang nikmat yang ketika dia melakukan aktivitas semacam itu. Lalu keringatnya, Masya Allah, keringatnya itu bagaikan minyak kasturi. Dan Nabi SAW katakan, "Yulhamuna tasbih wa takbir kama yulhamuna nafas." Mereka diilhami untuk terus bertasbih, untuk terus bertakbir, sebagaimana mereka juga diilhami untuk bernafas. Ini hadis riwayat Muslim. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dinyatakan, "Awwalu zumratin yadkhuluna al-jannata ala suratil qamari lailatal badri." Rombongan pertama yang masuk surga itu dalam keadaan seperti bulan purnama. Masya Allah, begitu cerah, begitu terang wajah-wajah mereka. "Summal ladzina yalunahum al-ashadi kaukabin durriin fis samai idha'atan." Kemudian orang yang selanjutnya lagi, cerahnya mereka seperti bintang-bintang yang ada di langit bercahaya begitu kilau. Lalu mereka layabulun, mereka tidak kencing. "Wala yataghawatun," mereka tidak buang air besar. "Wala yatfulun," mereka tidak meludah. Karena kalau meludah itu menunjukkan sifat kurang. Penduduk surga tidak demikian. "Wala yamtakhitun," dan mereka juga tidak beringus ketika berada dalam surga. "Amsyatuhum az-zahab," kalau mereka menyisir rambut, sisir mereka terbuat dari emas. Sisirnya dari emas. "Warashuhumul misk," keringatnya baunya seperti minyak kasturi. "Wa majamiruhum al-uluwatu udut tib." Lantas, perapian mereka, api-api mereka itu terbuat dari alu, sejenis kayu yang wangi. Jadi untuk kayu bakar itu wangi. Lalu "azwajuhum al-hurul ain," dan istri-istri mereka itu adalah bidadari-bidadari yang cantik. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, dikatakan satu orang itu akan mendapatkan dua istri. "Ala khalqi rajulin wahid," bentuk fisik mereka itu sama semuanya. Penduduk surga bentuk fisiknya itu sama. "Ala surati abihim adam situna ziraan fis sama," yaitu tingginya 60 zira yang menjulang ke langit. Kalau kita hitung-hitung 60 zira itu sekitar 30 meter. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka coba lihat para pemirsa sekalian, begitu istimewanya penduduk surga. Sifat-sifat kurang yang dia dapat di dunia tidak dia peroleh ketika berada di surga. Begitu sempurna. Makan bisa, minum bisa, namun tidak buang air besar, tidak buang air kecil. Keringatnya sangat wangi, kayu bakarnya juga sangat wangi. Dan keistimewaannya lagi, mereka begitu seragam bentuk fisiknya, sama seperti bentuk fisik nenek moyang mereka yaitu Adam alaihissalam. Kalau kita lihat kenikmatan seperti ini, Tidakkah kita berusaha untuk memasuki surga dan meminta terus pada Allah untuk memasuki surga dan bisa terus memperbanyak amalan soleh kita dan terus memperbaiki iman kita. Karena dengan modal iman dan amalan soleh, itulah yang membuat kita masuk surga. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi taufik pada kita untuk masuk surga dan mendekatkan diri kita semua kepada surga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.